Aduh, apa teh kahanan ni uripku, kutu nandang loro dipandang sesisih moto. Yen takdire kutu dikuat kuatke, aku mong-mong sepele kutu kuat hati ini. Kadang pingin ngeluh naliko kente analo, kodrate menungso kui pancen beto-beto. Dedel due lati nompo kasunya taniki, kutu tak tambani kanggo jalani uripku iki. Jujur sedih uripku koyo mengkini, suki waras durung tau tak rasa ki. We'll be right back. Dua satu mbak ngapo sama ning kono mbak. Tiga dua satu ya. Alas alas.